وصحبه ومن والاه من بعد. Kita masih melanjutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis Al-Aghar Ibn Yazar radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan dari Syekh Al-Taymin rahimahullah bahwasanya pada kedua hadis ini terdapat dalil ala anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ashaddu an-nasi ibadatan lillah, bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kuat ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa beliau, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Apakah saya tidak senang menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keutamaan yang Allah berikan? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan teladan bagi umatnya. Dan pada hadis ini pula terdapat dalil bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang senantiasa menunjukkan kepada kebaikan, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. وهذا من كمال نصحه صلوات الله عليه وسلم. Dan ini termasuk kesempurnaan nasihat yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kepada umatnya. Ketika beliau menyampaikan, mengajak, mendorong agar umatnya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian beliau pun mengerjakannya. Beliau pun mengerjakan apa yang beliau perintahkan tersebut. Oleh karena itulah Syekh Nusaymin memberikan penjelasan yang sangat penting bagi kita semua. Kata beliau, فَيَنْبَغِي لَنَا نَحْنُ أَيْضًا أَنْ نَتَأَسَّ بِهِ. Maka sepantasnya, selayaknya bagi kita juga mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, Apakah itu ibadat taubah ataupun yang lainnya? Kemudian kata Syekh, "Idza amarna an-nas bi amrin," kalimat yang penting, "an nakuna awwala man yatamassalu hadha al-amr, wa idza nahaynahum an shay'in an nakuna awwala man yantahi anhu." Apabila kita memerintahkan kepada manusia suatu perkara, kita memerintahkan kepada mereka suatu perkara, kita mengajak kepada manusia kepada suatu kebaikan, kepada suatu perintah yang Allah perintahkan, maka tentunya kita adalah orang yang pertama kali mengerjakan perintah tersebut. Kita adalah orang yang pertama kali yang harusnya mengerjakan, melaksanakan apa yang telah kita serukan tersebut. Dan demikian pula apabila kita melarang manusia, melarang mereka dari sesuatu kejelekan, kemaksiatan, maka tentunya kita adalah orang yang pertama kali. Kita adalah orang yang pertama meninggalkan dari hal yang dilarang tersebut. Perkara yang sangat penting bagi seorang tidak hanya sekedar mengajak manusia, memerintahkan manusia kepada kebaikan, namun hal yang terpenting ketika dia mengajak mereka kepada suatu kebaikan dan melarang manusia dari suatu kejelekan, maka hendaknya dia adalah orang yang pertama kali melaksanakan perintah tersebut, melaksanakan kebaikan tersebut, dan dia adalah orang yang pertama meninggalkan apa yang telah dilarang, apa yang telah dia seru manusia untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa seseorang yang mengajak kepada kebaikan ataupun melarang dari suatu kemungkaran, hendaknya dia yang pertama kali melakukan kebaikan tersebut ataupun meninggalkan larangan tersebut? Karena dikhawatirkan dia termasuk dari orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah mengajak, memanggil, menyeru orang-orang yang beriman kepada-Nya, "Lima taquluna ma la taf'alu?" Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? "Kabura maqtan 'indallah," sungguh amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, "an taqulu ma la taf'alu," yang mana kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat yang lain, ayat yang sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilu?" Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari keburukan dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam sekian banyak ayat ini. Di antara yang telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ata'muruna an-nasa bil birri?" Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan? Al-birr. Kepada suatu perintah. Wa tansawna anfusakum? Sementara kalian melupakan diri-diri kalian. Sementara kalian melupakan diri-diri kalian. As'allah salam al-adhi. Wa antum tatluna al-kitab. Dalam keadaan kalian membaca al-kitab. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? La hawla wa la quwwata illa billah. Di antara ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ucapannya bertolak belakang dengan amalannya, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka di dalam neraka-Nya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tentang kondisi keadaan seorang yang masuk ke dalam neraka Allah, yang dulu dalam kehidupan dunia senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia dari berbuat kemungkaran. Apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia termasuk dari orang-orang yang merugi di akhirat kelak nanti, disebabkan karena ucapan dan perbuatannya bertolak belakang. Sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim min hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya yu'ta birrajuli yawm al-qiyam fayulqa fin-nar fatanjariku aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru bir-raha. Pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah SAW, akan didatangkan seseorang lelaki yang kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa yulqa fin-nar. Laki-laki tersebut dilemparkan ke dalam neraka Allah. Ketika telah memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala, wa tanjaliqu aqtabu batnihi, maka kondisi orang tadi dalam keadaan ususnya terburai keluar. Ya, keluar khususnya. Nah. Setelah dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini tidak sampai di sini keadaannya. Setelah ususnya terburai keluar. Nah. Yang tentunya pada saat itu dia tidaklah meninggal dunia. Nah, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun belum cukup sampai di sini. Rasulullah mengisahkan fayaduru biha kama yaduru al-himaru bir-raha. Kemudian orang tersebut berputar-putar. Nah, seperti seekor keledai himar, seperti seekor keledai yang berputar di roha. Roha berputar pada batu penggilingannya. Mungkin di negeri kita jarang kita lihat. Di negeri Yaman. Ya, sering kita menjumpai. Ya, seekor keledai. Kalau dia menggiling. Nah. Ini tempat penggilingannya. Atau penggilingannya. Nah, di sini keledai diikat. Kemudian berputar-putar. Tugasnya menggiling. Putar. Nah, kerjanya demikian. Terus. Ya. Ini banyak dijumpai di negeri yang kasihan keledai ya. Tidak berakal. Orang yang masuk ke dalam neraka tadi, demikian keadaannya. Muter-muter. Nah, di dalam neraka demikian. Ya. Ususnya sudah keluar. Nah, dengan kondisi yang demikian ini, fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Kemudian, penduduk neraka berkumpul. Ya, mengerumuni orang tadi. Faqalu, kemudian mereka berkata, fayaqulun, ya fulan, ya, fayaqulun, kemudian orang-orang yang dalam neraka tadi ini yang mengerumuni orang tersebut berkata kepada orang ini, ya fulan, wahai fulan, ternyata dikenal ya. Jadi penduduk neraka bisa saling melihat. Dan ternyata kalau dulu di dunia dikenal, maka dia akan dikenal. Nah. Fulan, malak. Malak. Nah. Kata orang ini. Ya, kata penduduk neraka kepada orang tersebut. Malak. Ada apa denganmu? Hah? Malak. Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Alam takun, perhatikan pertanyaan ahlun nar kepada orang ini. Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau dulu yang memerintahkan kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf? Dan yang mencegah, yang melarang dari kemungkaran, bukan engkau, kamu ini. Ya? Jadi pertanyaan ahlun nar kepada orang tersebut, ternyata orang ini dikenal. Dulunya di dalam kehidupan dunia, orang termasuk dari orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Dan melarang manusia dari keburukan. Dari kemungkaran. Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau dulu di dunia? Ya. Yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran? Apa kata orang ini? Nah, fayaqulu bala. Dia menjawab, Nah, benar, tentu. Akan tetapi, kata orang yang selalu mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, dia mengatakan bahwasanya qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Qad kuntu amuru bil ma'ruf. Dulu saya yang memerintahkan kepada al-ma'ruf, kepada kebaikan. Nah, benar. Ya. Agar tetapi kata dia, dulu saya mengajak, memerintahkan kepada kebaikan, wala'atihi. Akan tetapi saya tidak mengerjakannya. Saya tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkar wa atihi. Dan saya melarang dari kemungkaran, akan tetapi saya melakukannya. Nas'allahu salamata wal afiyah. Nas'allahu salamata wal afiyah. Orang yang demikian keadaannya, apakah termasuk orang yang berilmu? Bukan orang yang berilmu. Orang yang demikian termasuk dari orang yang jahil. Walaupun dia memiliki ilmu. Bagaimana kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, alamatul jahli salatun, tanda kejahilan seseorang itu ada tiga. Yang pertama, al-ujub, bangga terhadap dirinya. Itu bodoh berarti dia. Ya. Orang yang selalu mengagumi dirinya. Saya ini punya banyak kelebihan. Ya. Kelebihan ilmu, kelebihan harta. Ya. Ujub. Berbangga terhadap dirinya. Ya. Mengagumi dirinya. Dari kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Orang yang demikian ini dikatakan orang yang bodoh. Nah, kemudian yang kedua kata Abu Darda, fakathratul mantiq fima la ya'ni, banyak berbicara terhadap perkara yang tidak bermanfaat. Banyak berbicara terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, wa yanha an syai'in wa ya'tiyahu. Ini dia, asyahid. Nah, dia melarang dari sesuatu, wayatiyau, tetapi dia mengerjakannya. Ya. Dia melarang dari sesuatu, nah, akan tetapi, nah, dia melanggarnya, dia mengerjakannya. Fanasallallahu salamat wal afiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Maka kita kembali kepada ucapan Syekh Nutaimin rahimahullah, bahwasanya ketika kita mengajak manusia kepada kebaikan, kepada suatu perkara, maka hendaknya kita adalah orang yang pertama melakukan hal tersebut. Dan kalau kita pun mengajak atau melarang manusia dari satu kejelekan, satu keburukan, maka kita adalah orang yang pertama meninggalkan keburukan tersebut. Karena hadza huwa haqiqatu ad-da'i ila Allah. Demikianlah hakikat seorang dai, seorang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya selaras dengan perbuatannya. Ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Dan demikian, nah, bahkan kata Syekh, bal hadza haqiqatu ad-da'wah ila Allah azza wa jalla. Bagaimana? Yaitu engkau an taf'ala ma tu'mar bihi wa tatruka ma tanha bihi aw ma tanha anhu. Engkau mengerjakan apa yang kau perintahkan kepada manusia dan engkau meninggalkan apa yang kau larang. Dari satu kemungkaran. Bagaimana hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terkait dengan ibadat taubah. Karena Rasulullah SAW ya'muruna bitawbah. Wa huwa alaihi salatu wassalam yatub akthara minna. Beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah dalam keadaan beliau senantiasa bertaubat lebih dari apa yang kita kerjakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing dan memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa meminta ampun kepadanya dan bertobat dari segala kesilafan dan kesalahan yang kita lakukan di dunia ini sampai kita berjumpa Allah. Naktafi ilahuna. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fiik.